بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد حياكم الله بإخوتي في الله جميعا وحييكم بتحية أهل الجنة تحياتهم فيها سلام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم؟ وأنا بخير كذلك ما ترون فقبل أن نبدأ نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا ويزيدنا علما نافعا وعملا صالحا إن ولي ذلك والقادر عليه. Pertemuan malam hari ini insyaallah taala akan ana gunakan untuk murojaah babul miyah. Murojaah babul miyah yang mana besok antum akan ujian babul miyah. Benar enggak? Ana udah pernah nyampaikan belum? Oh, udahlah, udah pernah sampaikan. Ana bilang ujiannya dipisah ya enggak? Supaya antum punya waktu sedikit demi sedikit. Baik, malam ini menyingkat waktu. Kita akan merojaah dari awal ya. Siapa yang akan menjelaskan mengapa dalam kitab fiqih kebanyakan para ulama memulai dengan kitab At-Thaharah, padahal rukun Islam yang pertama itu salat. Rukun Islam yang pertama itu setelah syahadat. Setelah syahadat atau rukun Islam yang kedua yaitu adalah salat. Mengapa tidak meletakkan kitabus salah di awal kitab fiqih secara urutan? Ada yang bisa jawab, silakan. Ayo waktunya biar cepat. Silakan. Nah, karena taharah merupakan syarat sahnya salat. Dan syarat itu dipenuhi kapan? Sebelum salat. Oleh karena itu kitab taharah diletakkan sebelum kitab salat. Baik, syarat salat banyak, ya enggak? Bukan hanya bersuci. Salah satunya apa? Coba sambil murajaah. Syarat salat apa saja? Menghadap kiblat, kemudian menutup aurat, kemudian niat, kemudian suci dari hadas dan najas dan lain sebagainya. Itu ada di bab kitab as-salah yang antum sudah ujian kemarin. Tayyib, siapa yang akan menjelaskan tentang makna taharah secara bahasa dan secara istilah? Makna taharah secara bahasa apa, secara istilah apa? Silakan. Ya. Taharah secara bahasa bersih dan suci dari segala yang kotor. Ya. Secara istilah terangkatnya hadas. Naam. Atau yang semisalnya. Naam. Dan hilangnya najis dan semisalnya. Atau hukumnya. Atau hilang hukumnya. Karena apa? Karena najis bisa jadi barangnya sudah tidak ada, tapi hukumnya masih ada, seperti itu. Baik. Kemudian siapa yang bisa membedakan antara najis dan hadas? Silakan. Siapa yang bisa membedakan antara najis dan hadas? Silakan. Hadas, nah, hukumnya atau maknawi, yang menempel pada diri seseorang, nah, yang menghalanginya untuk sah beribadah, nah, dan lain-lain. Sahih. Kemudian adapun najis. Najis lainnya, nah, atau benda yang menempel pada diri seseorang, nah, yang menghalanginya dari sahnya beribadah. Nah, yang disyaratkan di dalamnya taharah. Taib. Kemudian berikan misal, permisalan atau contoh pada bertaharah dari yang semisal dengan hadas. Dia dikatakan taharah, tapi orangnya tidak berhadas, tapi dikatakan bertaharah. Tapi dia bertaharah dari hal yang semisal dengan hadas. Contohnya apa? Contohnya tayamum, betul. Kemudian istijmar itu nanti di najis ya, hukum najis, hukum najis. Kita masih di hadas, mirip dengan hadas tapi bukan hadas. Seakan-akan itu mengangkat hadas, dikatakan taharah seakan-akan mirip dengan mengangkat hadas, padahal dia tidak mengangkat hadas. Naam, furudul wudu ya, wajibat dalam wudu, hal-hal yang wajib dilakukan dalam wudu. Akan tetapi yang kedua dan yang ketiga, yang wajib itu yang pertama. Antum berkumur berapa kali, misalnya 2 sampai 3 kali, ya enggak? Itu yang mengangkat hadas yang kemana? Yang kedua atau yang ketiga? Pertama. Kenapa? Karena ijma, yang kedua dan ketiga itu sunnah. Tidak ada satupun ulama mengatakan antum berkumur kedua dan ketiga itu wajib, tidak ada satupun. Ya, kalau dikatakan sunnah, maka kalaupun tidak dilakukan maka tidak mengapa, menandakan yang kedua dan ketiga tidak mengangkat, tidak mengangkat hadas. Nanti jelaskan, nah, soalnya gitu ya, jelaskan dan berikan contoh bertaharah yang mengangkat semisal dengan hadas. Tadi detail ya antum kalau baca soal yang teliti ya, bertaharah mengangkat hadas atau yang semisal dengan hadas, itu dua hal yang berbeda. Sama dengan tayamum juga ya, tayamum seakan-akan mengangkat hadas padahal tidak, padahal dia tidak mengangkat hadas. Baik. Kemudian taharah itu, kalimat taharah itu memberikan makna proses bersuci atau hasil dari bersuci. Coba ada khilaf enggak kira-kira? Taharah itu prosesnya atau hasil dari bersuci? Baik, kita akan kembali ke makna taharah. Kembali hafal nih. Soalnya kena waktu itu. Soalnya kena ya. Baik. Siapa yang akan mengulangi makna taharah secara istilah? Silakan. Ulangi makna taharah secara istilah, silakan. Yuk, biar cepat, waktunya mau habis. Istilah terangkatnya hadas, nah, atau yang semisal dengan hadas. Taib, kira-kira itu makna proses atau makna hasil? Hasil. Ya, jadi bertaharah itu maksudnya adalah suci. Taharah maksudnya adalah suci, bukan bersuci. Kalau bersuci itu belum tentu hasilnya suci. Ya, bersuci itu belum tentu hasilnya. Taib, antum bersuci, berwudu, terus berhenti di tengah-tengah, baru sampai menggosok tangan, HP-nya bunyi, ngangkat telepon. Antum tadi bersuci enggak? Proses bersuci enggak? Taib, tapi sampai ke tahap taharah enggak? Belum sampai hasil dari bersuci. Dari taharah yang menjadi syarat salat itu bukan hanya berproses saja. Ya, akan tetapi yang diminta supaya salat kita sah adalah suci, yaitu hasil dari proses bersuci. Kalaupun sekedar hanya proses, belum tentu hasilnya suci. Belum tentu hasilnya suci. Baik. Air secara hukum, secara umum terbagi menjadi berapa kelompok menurut jumhur ulama, dan terbagi menjadi berapa kelompok menurut ulama Hanafiyah dan beberapa ulama Hanabilah seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Masya Allah, antum nanti nyampaikan di depan umat, wah, mutqin ya, antum hafalin Ana sampaikan, antum hafalkan, antum ingat baik-baik, antum terapkan, insyaallah ilmu akan tersebar melalui lisan-lisan antum biiznillah taala. Siapa yang mau menjelaskan? Berapa? Kari sebutkan 4, 5, 6 baik-baik. Nah, ada 3, apa saja? Tahir apa tahir? Tahir. Tahur wa tahir, kemudian najis. Ya, bukan najasah ya, najis. Najis. Air yang najis. Adapun menurut ulama Hanafiyah dan beberapa ulama Hanabilah, berapa jumlah? Berapa air? Air mustamal dalam mazhab Hanabilah juga ada. Air mustamal itu tahir. Sudah antum sebutkan. Air mustamal itu tahir. Kita sudah bahas kan? Air mustamal itu tahir. Air khalwah. Air khalwah hukumnya seperti air yang tahir. Sudah disebutkan juga. Menurut ulama Hanafi Ada dua. Cuma ada apa saja? Tahur dan najis, gampang itu aja. Ya, tahur dan najis. Detailnya perlu ditanyakan nggak? Tidak usah ya. Kira-kira bisa jelaskan nggak? Kenapa dua? Terus air yang tahir gimana nasibnya? Tidak usah wis, kasihanlah. Air yang tahir menurut mereka itu bukan air. Itu bukan air. Kenapa? Karena sudah keluar dari sifat mutlak. Sudah keluar dari sifat mutlak. Iya. Mereka mengatakan teh, ya. Bedanya nih. Pesan banyu teh, nyong langsung ngerti antum berarti mengikuti jumhur ulama. Nah, antum cukup ngomong nyong pesan banyu teh, ana ngerti. Antum Imam Hambali, Syafi'i atau Maliki. Begitu antum ngomong, "Bu, pesan teh." Berarti antum Hanafi. Paham enggak kira-kira? Ya. Itu prakteknya ya. Menurut mereka rahimahumullah, air yang sudah keluar, yang sudah berubah cukup banyak, berubah banyak dan keluar dari sifat aslinya. Sifat mutlaknya itu sudah enggak dikatakan air. Oleh karena itu dikeluarkan dari pembagian kelompok air. Oleh karena itu air cuma ada dua. Imma bisa digunakan bersuci yaitu tahur, imma tidak boleh digunakan bersuci yaitu najis. Udah itu aja. Adapun tahir itu tidak dikatakan air menurut mereka. Perlu dibantah enggak? Enggak usah lah, antum bantah sendiri aja. Ana udah sampaikan ya. Kira-kira sanggahannya buat mereka kan sudah sampaikan ya. Sudah. Kalau memang pesennya teh, harusnya antum bawanya bawanya teh yang masih bungkusan itu ya. Orang jelas-jelas yang dipesan segelas air bercampur dengan teh. Jadi hakikatnya itu adalah air teh. Hakikatnya air teh. Adapun urf mengatakan itu teh untuk mempersingkat. Mempersingkat. Hakikatnya dia air teh. Oleh karena itu pengelompokan air menjadi tiga tidak bisa dihindari. Karena ada air yang tidak najis tapi juga tidak bisa digunakan untuk bersuci. Apa mau dikasih nama apa? Bukan air. Siapa yang bilang air teh bukan air? Ada yang bilang air teh bukan air? Coba anda mau tanya. Ada gak yang bilang air teh bukan air? Gak ada. Air teh termasuk air. Nah, hanya saja tidak bisa digunakan untuk bersuci karena sudah berubah sifatnya, berubah cukup banyak sifatnya sehingga kehilangan sifat tahurnya. Dikatakan najis bukan juga karena dia tidak bertemu dengan najis. Oleh karena itu dikatakan air yang tahir, banyu teh, banyu kopi ya. Tahir. Yang bisa menjelaskan makna tahur itu apa kira-kira? Tahur itu apa kira-kira? Suci banget. Apa sedikit suci? Fadl dengan bahasa Arab lebih disukai mustahab. Air suci mensucikan gitu ya. Nah. Fisiknya tidak berubah sebagaimana dia diturunkan baik secara hakikat maupun secara hukum. Masya Allah, tabarakallah. Jawaban yang sangat komplit. Itu padahal mengandung dua pertanyaan. Jawaban tersebut mengandung dua pertanyaan. Mau anak pisah tapi sudah dijawab semua ya sudah. Ya, sudah jawab. Masya Allah, tabarakallah. Barakallahu fikum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Anfal, "Wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih." Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang yunazzil, terus-menerus menggunakan fi'il apa itu di situ? Fi'il madhi atau fi'il mudhari? Mudhari menunjukkan makna apa? Tajaddud, terus-menerus. Iya, jadi bukan nurunkan hujannya pas dulu tok, enggak, sampai sekarang dan akan terus menurunkan hujan ila yaumil qiyamah. Selalu Allah Subhanahu wa taala, dialah, hanya dialah yang menurunkan hujan kepada kalian minas sama, dari langit. Adapun dari awan, helikopter lewat enggak bawa kantong banyu, ya itu bukan hujan yang dimaksud dalam ayat ini ya. Bukan hujan yang maksud ayat ini. Maksudnya adalah dari langit, dari langit. Yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an, sebuah air, sebuah air, liyutahhirakum bih, supaya bisa digunakan kalian untuk mensucikan diri kalian. Baik. Siapa yang bisa menjawab ayat ini? Faedah hukum yang bisa diambil dari ayat ini itu apa? Baik, kemudian jelaskan sisi pendalilannya. Masyaallah. Iyalah. Siapa yang bisa jelaskan? Ana sudah pernah jelaskan enggak? Sudah. Antum hafalkan ini, antum hafalkan ini. Antum sampaikan dalam majelis, antum punya majelisul ilm, antum punya thalabul ilm, insyaallah. Ana yakin orang akan menyangka antum lulusan universitas. Mungkin S2, S3 mungkin. Biiznillah. Ayat itu faedah hukumnya apa? Kemudian sisi pendalilannya bagaimana? Kenapa antum katakan hal tersebut? Ayo, waktunya sempit. Coba aja, salah enggak apa-apa, nanti tinggal nambah ya. Iya, silakan. Jamil, itu faedah hukumnya, tinggal dibaca ya. Jawaban soal yang ana sampaikan ke antum itu jawabannya ada di kitab yang antum punya. Tinggal dibaca. Silakan. Jawabannya dibaca. Naam, itu faedah yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, yuzibun najasa at-tari'ah ala mahallin tahirin ghairuhu. Naam. Al-hukmiyah ghairuhu. Naam, itu yang kedua. Cukup, ya. Itu faedah hukum yang kedua. Artinya apa? Iya, sebisanya, maksudnya enggak bisa. Nah. Tidak akan hadas sesuai dengannya. Taib. Yang kedua, tidak bisa mengangkat hadas dan najis. Najis, ya. Dari tempatnya yang suci. Nah. Yang ketempelan najis kecuali dengan air yang tahur. Taib. Faedah hukum yang pertama, tidak ada yang bisa mengangkat hadas kecuali air tahur. Faedah hukum yang kedua, tidak ada yang bisa menghilangkan najis yang hukmiyah, ya. Najis yang hukmiyah. Najis yang hukmiyah contohnya apa? Najis yang ainiyah aja lah. Najis yang ainiyah contohnya apa? Anjingnya sudah. Berarti sisanya hukmiyah. Najis ainiyah itu yang tidak bisa hilang. Baik. Tidak bisa mengangkat hadas kecuali air yang tahur. Faedah yang kedua, tidak bisa menghilangkan najis yang hukmiyah, ya. Najasah yang hukmiyah kecuali air yang tahur. Mengapa antum mengatakan itu? Mana sisi pendalilannya? Mana ngomongnya sebelah mana? Harful waw, harful ya, harful nun, apa-apa? Hah? Pertama, di sana Allah Subhanahu wa taala konteksnya sedang dalam konteks apa? Konteks memberikan suatu kepada hamba. Konteks memberikan sesuatu yang khusus kepada hambanya. Wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an. Di sana konteksnya mengkhususkan ma atau air untuk kalian. Alaikum, ya, alaikum. Sedang mengkhususkan sesuatu diberikan khusus untuk kalian. Ya, konteksnya sedang memberikan sesuatu yang khusus untuk kalian. Kemudian ditambahkan dengan lam apa di sana? Lam ta'lil, lam yang menunjukkan alasan. Alasan, ya. Liyudhahirakum bi. Alasan kekhususan diturunkannya air untuk kita adalah digunakan untuk bersuci, menunjukkan khususnya air yang tahur, menunjukkan kekhususan air tahur, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala sedang menjelaskan sebuah ayat yang berisi tentang alat untuk bersuci. Menunjukkan ayat ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala sedang menjelaskan tentang alat untuk bersuci, dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sana ma, yaitu air yang mutlak, maksudnya air yang mutlak menunjukkan air yang mutlak itu tahur dan tidak bisa digunakan untuk bersuci kecuali air yang tahur. Dawa ya, bisa diringkas dawa kalau kira-kira bisa, cara bisa. Baik, apakah tayammum mengangkat hadas? Kalau tidak, terus mengangkat apa? Terus gunanya apa? Kenapa antum boleh sholat? Padahal la yaqbalullah salata ahadikum idza ahdatsa. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima satu pun dari kalian kalau sholat dalam kondisi berhadas. Antum katakan tayamum tidak mengangkat hadas, lalu terus sholatnya berarti tidak sah, bagaimana maksudnya? Fadhal, silakan. Tinggal dibaca, ya Allah. Baik gue besuit temen mikirnya. Hah? Lah itu jawabannya sederhana sekali. Antum nanti kalau jawab pakai bahasa Arab mustahab ya. Mustahab. Wa tayamum mubihun la rafi'un, langsung 100. Nah, masya Allah. Tayammum itu mubih, sebuah perbuatan taharah, ibadah yang membuat kita diizinkan untuk melakukan ibadah yang disyaratkan di dalamnya taharah. Dia membuat kita diizinkan untuk melakukan ibadah yang disyaratkan di dalamnya taharah, bukan mengangkat hadas. Resikonya apa? Resiko dari pertanyaan tersebut, resiko dari pertanyaan tersebut, jika seorang mutayammim, seseorang yang salat dalam kondisi tayammum, kemudian nanti menemukan air untuk melaksanakan salat berikutnya, tayammumnya dikatakan sudah batal, ya. Tayammumnya sudah tidak berguna karena hadasnya sesungguhnya tidak terangkat, dengan syarat dia menemukan air. Nanti kekhususan tentang tayamum ada babnya sendiri, ada babnya sendiri. Apakah setiap sholat harus tayamum? Nah, nanti ada babnya sendiri. Baik. Air yang tahur itu secara fisik seperti apa sih bentuk air yang tahur? Secara fisik seperti apa sih air yang tahur itu? Iya, singkanya apa? Imma hakikatan, imma hukman, ya. Bentuk fisik air dikatakan tetap dalam kondisi tahur, ada dua kemungkinan. Hakikatnya masih dalam kondisi asli sebagaimana dia diciptakan, atau secara hukum dia dihukumi tahur, secara hukum dia dihukumi tahur padahal sudah berubah. Contohnya nanti akan masuk. Contohnya misalnya air yang bercampur dengan lumut, ya, air yang bercampur dengan lumut, ya, karena lama tinggal di suatu baknya lumutan, biasanya airnya warnanya pun berubah dah. Berubah, akan tetapi tetap dihukumnya tahur. Kapan? Insya Allah kita akan masuk. Ya, insya Allah kita akan masuk. Tayyib, fulan seorang petani garam di kota Tegal. Ya, perhatikan, antum harus teliti. Fulan seorang petani garam di kota Tegal. Di kota Tegal, bukan di kabupaten. Teliti ya. Suatu hari ketika membawa garam di rumahnya, dia terpeleset dan garamnya ini tumplek masuk ke bak penyimpanan air yang biasa ember itu digunakan untuk bersuci. Ya. Kemudian air yang biasa digunakan untuk bersuci di ember itu akhirnya jadi asin. Ya. Perubahannya sangat banyak. Bukan hanya banyak, persis kayak banyu laut. Asinnya nemen. Ya. Kemudian datang waktu salat. Dia tidak menemukan air kecuali air itu. Bagaimana hukum bersuci dari air tersebut? Mengapa? Apa? Ngomong sing resmi jawab, sing resmi gemrutuk. Oh, kira-kira gimana? Kenapa? Kan sudah berubah sifatnya. Kan kita sudah sepakat, air kalau sudah berubah sifatnya dengan perubahan yang banyak. Garam termasuk sesuatu yang suci, termasuk sesuatu yang suci, barang yang zahir. Perubahan air tersebut banyak. Kaidah umumnya harusnya berubah sifatnya air tersebut menjadi zahir. Kok ini ndak? Kenapa dia tetap tahur? Iya, antum harus bedakan dulu antara garam apa? Garam, iya itu kuncinya. Garam laut itu asalnya dari mana? Dari air laut. Lah air laut hukumnya? Air laut ketemu air PDAM berarti tahur ketemu tahur jadinya tahuroh ini. Gak ada masalah. Hanya saja dalam mazhab Imam Ahmad dihukumi makruh. Kenapa kok dihukumi makruh? Karena khilaf ya, muraat khilaf karena ada beberapa para ulama yang melihat air tersebut berubah menjadi tahir karena berpegang pada kaidah asal, ini kecampur sesuatu yang tahir, sifatnya berubah, ya sudah bukan air mutlak lagi, sudah bukan air mutlak lagi. Tetapi Imam Ahmad berusaha menengahi supaya aja jotos-jotosan ya, supaya tidak perlu berantem ya, ya sudah tahur tapi makruh. Seandainya ada yang enggak asin ini tentu kita utamakan, jalan keluarnya mudah daripada kita ribut. Kita tentu sepakat kalau ada air selain air ini maka kita utamakan air tersebut ya. Kalau ada air mutlak selain air yang kecampur uyah mau, kita sepakat bahwa air tersebut kita utamakan, menunjukkan kita sesungguhnya tidak berbeda pendapat. Ya enggak? Kita sesungguhnya tidak berbeda pendapat dan tidak berselisih. Hanya saja perlu untuk ditengahi. Baik. Dengarkan azan sebentar ya. Allah. Tayib, kita lanjutkan. Sambil yang mungkin agak mengantuk boleh nyambi. Fulan seorang pemburu. Pemburu biasanya ada di mana? Di hutan. Baik. Berada di hutan. Kemudian capek. Dia setelah dapat macam-macam buruan, salah satunya dapat celeng. Dibelek, celengnya ini buat dagingnya buat ngasih makan anjing pemburunya. Sisa lemak-lemak sama kulit. Kemudian pemburu ini pengen masak air. Pengen masak air. Ya namanya berburu capek, haus. Ya kan, pengen medang juga. Kayak antum senang medang ya. Pemburu ya medang juga. Pengen majelis dewe kan bapak. Masak air sudah disiapkan semuanya. Kemudian dia tidak menemukan. Genine ke pan di Ibn Gede dingin apa. Akhirnya teringat tadi sisa celengnya tadi ada bagian lemaknya. Nah ini kalau dicampur dedaunan bisa gede airnya. Air, apinya bisa besar. Bisa panasnya cepat, bisa untuk masak air. Kemudian diambillah tadi lemak babinya, celengnya dipotong, ditaruh di daun-daun yang dibakar. Apinya jadi besar dan awet. Kira-kira ya. Airnya itu setelah mendidih, sebagian untuk minum, begitu adem datang waktu sholat. Dia ingin bersuci. Ya, enggak ada air kecuali dari air yang habis ngerebus tadi. Kira-kira hukum dia bersuci dari air tersebut apa? Hukum airnya tahur. Hukum airnya tahur. Akan tapi makruh digunakan untuk bersuh. Kenapa kira-kira? Karena di air tersebut direbus dengan bahan-bahan lainnya. Nah, kaidah dalam mazhab Hanabilah, antum harus paham. Yang pertama, penggunaan sesuatu yang najis dalam mazhab Hanabilah pada asalnya haram. Ya. Penggunaan sesuatu yang najis pada asalnya haram. Kecuali ya, kecuali pada kondisi-kondisi tertentu. Nanti ada babnya itu, misalnya istisbah. Istisbah itu lampu minyak, ya. Lampu minyak. Tidak didapatkan minyak kecuali dari minyak yang najis. Dari minyak yang najis bisa minyak babi, ya. Bisa minyak dari kulit bangkai hewan dan lain-lain. Intinya tidak bisa mendapatkan minyak untuk menghidupkan ceplik kecuali menggunakan minyak yang najis. Nanti akan sampai babnya, termasuk itu hal-hal yang dibolehkan. Dibolehkan. Tapi pertanyaan berikutnya, apakah boleh dilakukan di dalam masjid ceplik yang digunakan pakai minyak yang najis? Boleh enggak ditaruh di dalam masjid? Nah, itu nanti pertanyaan yang lain lagi. Itu insya Allah ada babnya. Taib. Jadi airnya tetap tahur, ya, sah bersuci. Akan tetapi makruh. Apa sih makna makruh? Terus yang kudu primen, anggar makruh maksudnya primen. Jika ada air yang lain yang mutlak, maka dia harus menggunakan air yang lain. Kan tapi kalau tidak ada, maka boleh menggunakan air tersebut. Taib. Kemudian Fulan ibn Fulan al-Fulani umroh untuk pertama kalinya, pergi ke kota Mekah atau di kota Madinah. Kemudian pada suatu waktu dia melihat ada mazi yang keluar dari situ. Ya, antum tahu sendiri. Di hotel tersebut airnya lagi mati. Dia harus berangkat untuk salat. Ada dua botol. Yang pertama botol minum biasa, ya. Yang kedua botol zam-zam. Karena mencuci mazi menggunakan botol minum biasa, kata Fulan bin Fulan ini nang Indonesia be bisa. Ya. Yo, usah tunjukke ini apa-apa gua punya biasa. Medang gua sam-sam, ya. Adus gua sam-sam. Semua saya pengen banyu sam-sam. Apapun yang saya lakukan berhubungan dengan air akan saya lakukan dengan air sam-sam. Oh. Luntrah-luntrah orang teng-teng, ya. Akhirnya dia bersihkanlah mazi tersebut dengan air zam-zam. Perangasannya lebih suci, perangasannya lebih suci karena airnya zam-zam loh, air yang mulia. Tayyib. Bagaimana hukum bersucinya dia dengan air zam-zam tersebut? Hukumnya? Kok bisa? Kan lebih bagus. Ini enggak, air biasa saja boleh, kok air zam-zam malah makruh? Gimana tuh? Pelit teman. Aduh-aduhan jokan orang oleh. Bisa nih orang oleh. Karena air zam-zam air yang mulia. Karena air zam-zam yang air yang mulia. Sedangkan najis itu sesuatu yang memiliki sifat sedikit hina, ya, memiliki sifat yang rendah. Dan air zam-zam yang sifatnya mulia tidak pas kalau untuk membersihkan sesuatu yang punya sifat hina. Punya sifat hina. Oleh karena itu, kalau ada air yang lain, maka sebaiknya gunakan air yang lain. Akan tapi kalau tidak ada lagi kecuali itu, maka boleh. Taib. Fulan bin Fulan al-Fulani safar dalam waktu 1 tahun. Pulang ke rumah, datang waktu salat. Kemudian buka gentong penyimpanan air yang belum pernah dia buka sejak dia safar. Ya. Jadi 1 tahun yang lalu, tempat air dia nyimpan biasanya, ya, itu tidak dia buka, tidak dikosongkan, ditutup rapet, jadi supaya tidak kena najis, ya, ditutup rapet. Pas dia mau wudhu, berarti 1 tahun kemudian, ya kan, air itu dibuka, masih ada airnya, mau rapet sih ya, nggak ada kotoran sama sekali. Tapi baunya berubah, nah, baunya, biasanya air itu kalau ngendap lama baunya berubah, ya enggak? Baunya berubah, warnanya juga sedikit berubah. Tayib. Gimana menurut antum? Kira-kira gimana? Bersuci dari air tersebut, kira-kira gimana? Tetap tahur. Terus kira-kira makruh apa enggak makruh? Kira-kira. Tidak makruh. Kenapa enggak makruh? Wah, Masya Allah, tabarakallah. Yang pertama antum boleh sampaikan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu dengan air tersebut. Namanya air apa? Air jin. Namanya air jin. Jangan tambahin teh ya, namanya ya. Ini air air jin. Nah, li'annahu alaihi salam tawaddo bima'in jin. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berwudu dengan air jin. Dan wahakahu Ibnul Munzir ijma' man yuhfad qawluhu min ahli al-ilm. Dan Ibnu Munzir seorang ulama yang mengumpulkan permasalahan-permasalahan yang hukumnya ijma'. Jadi ada kitab khusus, ya, kitab khusus di dalamnya cuma permasalahannya hukumnya ijma'. Permasalahan hukumnya ijma'. Karangan Al-Imam Ibnul Munzir. Nah, salah satunya adalah permasalahan berwudu dari air yang ajin. Berwudu dari air yang ajin berubah sifatnya, betul berubah sifatnya. Akan tetapi dia berubah sifat bukan karena kecampuran apa-apa. Nah, akan tapi dia berubah dengan sendiri, seakan-akan dia diciptakan seperti itu. Seperti itu. Karena air yang sudah turun dari langit ke bumi itu tidak mungkin bisa selamat dari pertemuan dengan benda yang tahir di muka bumi ini. Pasti bertemu dengan tanah, ya enggak? Bertemu dengan batu, bertemu dengan pralon, bertemu dengan macam-macam, ya enggak? Kalau semua pertemuan itu, perubahan seperti itu dihukumi tahir, tentu akan memberatkan umat manusia. Enggak ada satu air pun turun ke muka bumi kecuali bercampur dengan sesuatu. Disitulah justru hikmahnya. Bahkan beberapa orang penelitian menganggap air yang keluar dari tanah itu mengandung mineral yang sangat banyak, ya enggak? Itu salah satu hikmahnya, bercampurnya air hujan dengan tanah, bercampurnya air hujan dengan batu sampai ke kedalaman sekian kilometer kemudian keluar lagi, itu mineralnya sudah jauh berbeda, ya, sudah sumber air, bahkan sangat kaya dengan mineral. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baiknya pencipta, sebaik-baiknya pencipta. Kemudian Fulan bin Fulan al-Fulani, karena punya anak kecil, dia ingin membahagiakan anaknya. Dia belikan akuarium supaya ada ikan koki di rumahnya. Akuarium ukuran 40x30x30. Detil ini permasalahan begini jangan anggap antum sepele ya. Ana nyebutkan ukuran itu ada maksudnya, ya. Antum harus paham, ada maksudnya. Kalau ana sudah nyebutkan ukuran, itu ada maksudnya. 40x30x30. Iya, wah, ngurma itu gede nemen. Akuarium enggak bocah, ya. Akuarium enggak bocah biasa. Akuarium enggak bocah. 40x30x30 diisi ikan koki berukuran sedeng. Ukuran sedeng kira-kira sepira? Mana ya? Mana lah. 10 ekor. Datang waktu salat. Air ledeng mati. Sekembuyung di sit antum. Mesti ngerti kayak mesti. Hah? Pas. Enggak tahu. Soalnya ana enggak pakai ledeng, jadinya enggak mati-mati. Baik. Air PDAM sedang mati. Kemudian dia enggak punya penampungan air juga. Nah, harus berbutuh adanya air dari akuarium milik anaknya ini yang berisi ikan. Ikannya ikan apa? Ikan koi. Boleh antum ganti koi, boleh. Ya, kopi boleh. Cupang boleh. Wis karep antum, ya. Kemudian tidak menemukan air, ya. Sudah azan. Nah, masjid setempat sudah azan. Dia harus segera bersuci. Apa hukumnya bersuci dari air tersebut? Kalau dia bersuci dari air tersebut, hukumnya bagaimana? Kemudian mengapa? Pertama, kalau dia bersuci dari air tersebut, dari air kolam akuarium tadi, hukumnya bagaimana? Nah, hukum wudunya sah apa enggak? Ada yang sah, ada yang enggak. Alhamdulillah ada khilaf. Nah, menarik, pertandingan menjadi menarik. Ya. Bola terus kayaknya ya. Coba yang mengatakan sah, alasannya apa? Karena makruh saja. Makruh. Kenapa makruh? Karena ikannya enggak alami. Ikannya enggak alami. Jadi proses naruh ikannya apa yang namanya sengaja. Iya sengaja. Yang kedua, antum harus kasih satu titik itu antum betul. Satu titik itu antum betul. Kalau cuma sampai situ, kita katakan makruh, ya, kita katakan makruh. Tapi antum jangan lupa, ikan itu bukan kayu, bukan batu, ya. Ikan mengeluarkan kotoran enggak? Nah, ikan mengeluarkan apa namanya? Lendir enggak? Nyampur dengan air enggak? Merubah sifatnya enggak? Di situ kunci yang kedua. Nah, antum betul dalam titik yang pertama, tapi antum lupa di titik yang kedua. Oleh karena itu ketika ana sampaikan pertama ikan, nah, antum harus tahu makhluk hidup, iya enggak? Pasti mengeluarkan ekskresi, pasti mengeluarkan sisa proses. Kemudian ikan mengeluarkan lendir, pasti aromanya berubah. Lah itulah. Kemudian apa manfaatnya ukuran 40x30x30? Kurang dari 2 bola. Harus teliti. Masya Allah. Fuqaha. Tabarakallah. Fulan bin Fulan al-Fulani. Ya. Fulan bin Fulan al-Fulani. Ingin berwudu dari ember kecil. Nah, detil ember kecil. Ingat baik-baik. Ember kecil. Ya. Benar. Ini masalahnya detil sekali. Dia kan ada perbedaan antara 2 kulit. Jadi, anda bikin soal memang harus detail. Dari ember kecil, kemudian pas mau berwudu, dia nyium airnya bau bangkai. Nah, padahal airnya bersih. Aduh, dia coba cari keliling-keliling. Ternyata di sebelah sananya ember, kalangan, sudut pandangnya kalangan ya. Sebelah sananya ember, jadi di luar ember, tapi sebelahan. Ternyata ada tikus mati. Nah, ada tikus mati. Airnya baunya berubah. Kira-kira. Tikus mati najis apa? Najis. Ya jelas lah, enggak perlu dipertanyakan, ya enggak? Tikus mati najis. Berarti baunya bau apa tadi? Bau bangkai, bau najis, ya enggak? Kira-kira embernya ember cilik, ember gede? Ember cilik. Sekarang dia bersuci dari air tersebut. Hukumnya bagaimana? Mengapa? Enggak ada khilaf. Iya, wis. Iya, karena aroma yang tadi didapat itu bukan karena iya, bukan karena najis tersebut masuk, akan tapi apa? Kegawa sripit. Ya, sripit. Tidak ada pertemuan antara najis dan air. Jadi enggak mungkin dihukumi air tersebut menjadi najis. Dia airnya tahur, tidak makruh sama sekali, ya. Tidak makruh sama sekali. Baik. Antum mengerti tentang permasalahan hammam, ya. Hammam bukan hammam yang ada di sini atau umumnya, ya. Hammam pemandian air panas, ya. Pemandian air panas. Sebagian sahabat ridwanullahi alaihim mengatakan makruh untuk masuk ke dalam hammam, masuk ke dalam hammam. Kemudian beberapa ulama mengatakan dengan dasar itu maka makruh untuk bersuci dari air yang panas, ya, dari air yang panas, dari air yang dipanaskan. Nah, meskipun sudah hangat, tetap panas, ya, tetap dikatakan air panas, maksudnya sudah dipanaskan, airnya sudah berubah suhunya, air sudah berubah suhunya. Menurut antum, apakah pendapat itu betul? Yang mengatakan bahwasannya bersuci dari air yang panas itu makruh, berdalil dengan para sahabat yang memakruhkan masuk ke dalam pemandian air panas. Sing resmi. Ya, silakan. Bersuci dengan air yang dipanaskan. Nah. Nah, makruhnya, hukum makruh para sahabat menghukumi makruh, beberapa dari mereka menghukumi makruh masuk dalam hammam, alasannya bukan karena air panasnya, akan tetapi alasannya karena takut satu dengan yang lain melihat auratnya. Oleh karena itu berwudu dengan air panas, tetap air panas tersebut hukumnya tahur, hukumnya tahur. Air panas, air dingin, panas dan dingin tidak merubah karakter tahuriyahnya sebuah sebuah air. Tayib. Berarti di mana? Ya, itu ada kolam air panas. Gimana kalau berwudu di situ kira-kira? Boleh enggak? Masya Allah. Tayib. Kemudian Fulan bin Fulan Al-Fulani di hari Jumat yang sangat terik, sebelum berangkat ke masjid, dia ingin melaksanakan ibadah sunnah mandi Jumat. Mandi Jumat. Sebab mandinya tidak diketahui. Nah, antum jangan coba-coba nyari, ya. Antum detil, anda menyampaikan ingin melakukan ibadah sunnah mandi Jumat. Detil. Langsung paham, berarti sebabnya bukan sebabnya bukan junub. Antum harus positif dong. Ya. Perkataannya detail sekali, melaksanakan ibadah sunnah mandi Jumat. Adapun karena junub, ya pasti hukum mandinya wajib lah, ya kan? Taib. Ibadah sunnah mandi Jumat. Kungkum, karena hawanya panas nemen. Hawanya panas, panas nemen. Kungkum di dalam ember. Kungkum di dalam ember. Orang cukup adus, kungkum sisan jemblung. Masya Allah, belum selesai, sudah diterabas dulu. Embernya berukuran 30. Wis konangan wis 30 wis lalu sangat seger. 30 40 kali 50, ya. 30, 40 kali 50. Ember bundar ya, berarti diameter ya. Diameter 30, tingginya 50. Ya. Diameternya 30, tingginya 50 atau tingginya 40 lah. Cilik ya? Ya. Ah. Ben sesuai dengan tujuan soal sih. Aku aku orang masuk kayak gue. Lima puluh ya. Iya. Diameter 50, tinggi 50. Wes ya. Tayib kungkum di situ. Ya. Orang sabunan orang, pokoknya airnya tidak berubah. Ketika masuk bahkan ketika dia keluar lebih jernih lagi. Masya Allah, iya. Karena kotorannya nempel sama dia. Iya, jadi ke bawah keluar malah airnya lebih jernih. Tayib. Fulan akhirnya berangkat ke masjid. Ya kan, wis andukan mepet waktunya sih. Sabunan apa? Orang sabunan, suwendeman langsung mangat. Enggak cukup waktunya untuk Jumatan, ya kan? Langsung berangkat. Kemudian selesai, nah istrinya enggak mau salat zuhur, ya enggak? Masuk ke hammam, ambil air wudu dari air yang tadi. Ya, bersih loh. Ingat loh, airnya jauh lebih bersih dibandingkan sebelum dia masuk. Ya. Mustahil buat apa jadi antum, pokoknya mungkin lah. Ya, lebih kayak tawas. Tayib lebih jernih daripada ketika masuk. Hukum bersuci bukan si laki-laki tersebut, tapi istrinya. Nah, hukum bersuci istrinya dari air tersebut. Kira-kira bagaimana hukumnya? Kemudian mengapa? Hukumnya tauhid tapi makruh. Hukumnya sah ya? Hukumnya sah. Berarti air tersebut hukumnya tahur. Wudunya wudu istrinya berarti sah. Sah akan tapi makruh. Seandainya ada yang lain maka silakan digunakan. Naam. Karena airnya musta'mal. Airnya musta'mal. Tapi musta'mal untuk taharah yang hukumnya sunnah, sedangkan taharah yang hukumnya sunnah itu kan tidak mengangkat hadas, ya enggak? Iya, dia kan alasannya bukan hadas, tapi alasannya sesuatu yang semisal dengan hadas sudah kita ambil. Dan musta'mal itu dikatakan musta'mal kapan? Ketika digunakan untuk mengangkat dan ini bukan hadas tapi semisal dengan nah disitulah masalahnya. Ada ulama yang menganggap ya sama saja digunakan untuk bertaharah, maka air ini musta'mal, tidak bisa dipakai. Nah, sebagian yang lain mengatakan tidak bisa dikatakan musta'mal karena ini tidak digunakan untuk mengangkat hadas, tapi digunakan untuk taharah yang mustahabbah. Taib. Sudah mulai ngantuk belum? Belum. Ya. Kalau dilihat dari jumlah air ya. Kalau tadi hukum air ya, sekarang jumlah air. Terbagi menjadi berapa? Dihitung berdasarkan jumlah air, maka air itu terjadi menjadi berapa kelompok? Jelaskan apa yang antum maksud dengan kelompok ini, kelompok ini, kelompok ini. Silakan. Ayo bersurah. Oh ya Allah, sudah hampir setengah 8 loh. Kalau antum lama yang rugi antum sendiri loh. Soalnya 35, sekarang baru sampai nomor 18. Serah. Ada tiga apa saja? Sedikit itu berapa maksudnya? Tayib, terus? Banyak itu apa? 20 sampai sebelum? Sebelum banyak sekali atau angel dikuras ya. Yang ketiga jumlah yang sangat banyak ya, yang sangat banyak. Atau sederhana ini anak ambil istilah banyak sekali dari kantong sendiri ya. Ini bukan istilah fuqaha ya. Mereka istilah fuqaha adalah sesuatu air yang jumlahnya sulit dikuras. Itu istilah fuqaha bukan punya. Tapi untuk menyederhanakan ini dari anak pribadi ya, dari anak pribadi. Antum boleh tulis, boleh enggak. Enggak juga enggak apa-apa ya. Air yang sedikit, air yang banyak dan air yang sangat banyak. Sederhananya seperti ini. Air yang sedikit ini istilah fuqaha. Air yang banyak ini istilah fuqaha. Air yang sangat banyak ini istilah dari seorang yang fakir, ilmunya sedikit, ya. Antum boleh ambil untuk memudahkan dalam memahami, akan tapi itu bukan sebuah acuan pegangan untuk dihafal sama sekali, bukan. Baik. Kemudian berapa bobot air yang dikatakan mencapai sudah 2 kullah? Boleh kurang, boleh lebih. Baik. Ketika sedang berwudu dari air yang di baskom, nah baskom, ya langsung paham. Anda harus paham. Baskom enggak mungkin gedenya ini, ya kan? Baskom pasti segini. Fulan mendapati kotoran cicak tiba-tiba masuk ke dalam air tersebut. Lagi wudu, cemplung. Wah, waliyadzubillah, auzubillah, Allahu musta'an. Kemudian dia melanjutkan saja, ngomong Allahul musta'an tapi lanjut saja wudu. Nah, bagaimana hukum bersuci dari air tersebut, mengapa? Loh, kenapa? Alasannya apa? Kok mau wudu kok enggak boleh? Ayo. Kan sedikit najisnya. Cuma kotoran cicak saupil, saupak. Karena airnya sedih. Masya Allah, tabarakallah. Jamin. Kemudian jelaskan alasan penggunaan kullahnya hajar, kilal hajar, ya enggak? Penggunaan kilal hajar sebagai patokan ukuran air dalam mengambil hukum fikih. Kenapa yang dipakai kilalnya hajar? Enggak kilalnya fulan, kilalnya fulan, kilalnya fulan. Kenapa? Yang pertama, karena penyebutan kilal hajar itu muncul dalam beberapa lafaz hadis. Nah, kunci ya. Penyebutan kilal hajar itu langsung muncul dalam beberapa lafaz hadis. Yang kedua, kilal hajar jerigennya kabilah hajar. Nah, jerigen penyunya kabilah hajar itu dulu masyhur, terkenal. Maksudnya terkenal apa? Digunakan untuk muamalah, digunakan untuk muamalah dan ukurannya diketahui. Ya, ukurannya diketahui di zaman itu. Jadi pesan pirang ya, pesan banyu rong jerigen. Ya, rong jerigen misalnya. Dua kulah. Kulah itu apa? Kulahnya hajar. Langsung ma'ruf. Oh, berarti ukurannya sekian, bobotnya sekian. Nah, seperti itu. Jadi yang pertama langsung disebutkan di beberapa lafaz hadis, ya. Yang kedua, karena kilal hajar itu ma'ruf, ya, ma'ruf, terkenal dan digunakan untuk bermuamalah. Kemudian berikan contoh air yang banyak dan susah untuk dikuras, atau air yang sangat banyak. Contohnya apa? Danau Toba, ya. Apa nih? Cacaban, Waduk Malahayu. Antum sebutkanlah, terserah. Kemudian ketika Fulan bin Fulan Al-Fulani sedang bersantai di rumahnya, ya, dia capek habis ngepel. Jadi bak penampungan tuh dia punya dua, satu di atas torrennya, satu ada torren di bawah. Ya, ada torren atas, ada torren bawah. Torren bawah ini habis dia bersihkan, ya. Belum ditutup, masih dibuka. Ada kucing kampung lewat. Kucuk. Sampai air tersebut bukan minum, malah pipis. Nah, di air tersebut malah pipis terus lari. Fulan bin Fulan ini kaget kan, datang langsung dilihat airnya bersih, ya, nggak ada bekas kencing. Dicium airnya, baunya bau air biasa, baunya air biasa. Datang waktu salat. Nah, kemudian daripada angel-angel, berwudu aja dari sini, orang airnya nggak berubah sifatnya, ya. Dia berwudu dari air yang kena kencing kucing tadi, toren. Nah, langsung paham antum. Toren minimal berapa? Minimal 200. Syuf, udah kelihatan ya? Minimal 200. Ya. Bagaimana hukum bersuci Fulan bin Fulan dari air tersebut? Masya Allah, tabarakallah. Ganti soal kedua. Persis kasusnya. Tapi sing liwat dudu kucing. Anak tanggane. Lah koyok-koyok kan gara kucing mau. Lah sing bulune tegak, kucinge melayu, bocah mampir. Pak, bengi blet pipis. Ya wis. Ternyata langsung sor. Wah. Langsung melayu. Alhamdulillah. Kemudian dicek airnya. Sama bekasnya enggak ada. Ya, baunya bau air biasa. Datang waktu salah. Kemudian berwudu dari air tersebut. Lah, ya jangan lupa. Nanti sebutkan khilafnya ya. Jelaskan. Kalau antum sudah paham kuncinya berarti tinggal jelaskan. Khilaf colok gampang nih. Khilaf dua pendapat, antum enggak perlu tanya pendapatnya apa. Pasti yang satu boleh, yang satu enggak boleh. Udah gitu, ya. Pasti gitu. Kalau bicara tentang air tahur dan najis, pasti cuma dua kemungkinan. Kencing itu najis bukan? Najis. Berarti cuma ada kemungkinan dua pendapat. Pasti pendapat yang satu ngomong tahur, pendapat yang satu ngomong najis. Udah langsung aja seperti ini. Jadi kalau antum udah ingat, ini khilaf. Berapa? Dua pendapat itu sudah cukup. Antum hafalnya sampai situ sudah cukup, ya. Yang lain bisa ngarang sendiri. Maksudnya tambahin sendiri sambil jalan. Nah, tayyib. Kemudian khilaf nanti jelaskan. Soal berikutnya khilaf ya. Fulan bin Fulan al-Fulani. Bin Fulan bin Fulan al-Fulani. Ya. Berwudu dari air baskom di sebuah ruangan yang tertutup. Senangnya mendahului. Itu dilarang mendahului. Gak ada satu orang pun yang melihat. Setelah selesai, istrinya ingin menggunakan air tersebut untuk bersuci juga. Bagaimana hukum bersuci istrinya dari air tersebut? Bisa nih. Temenan boleh. Jadi khol, Pak. Iya, soalnya bin. Adapun kebalik, nah, kalau kasusnya kebalik gimana? Iya, hukumnya kebalik juga enggak? Hukumnya terbalik juga. Hukum laki-laki tersebut tidak, tidak. Enggak ada air kecuali banyu wedok. Sungguh aku tidak mendapatkan air kecuali dari bekas istriku berwudu tadi. Ayo. Bagi apa yang harus dia lakukan? Berwudu. Menandakan bahwa air tersebut, nih kunci, menandakan bahwa air tersebut hukumnya tahur atau tahir. Kenapa harus wudu dulu terus tayamum menunjukkan air tersebut hukumnya tahur atau tahir? Seandainya dia tahir, ya sudah gak perlu wudu, langsung tayamum aja. Ngapain wudu? Menandakan air tersebut hukumnya. Buktinya kalau setelah istrinya menggunakan khalwah dengan air tersebut, terus yang wudu berikutnya bukan laki-laki tersebut, tapi anak perempuan, anak kecil misalnya. Nah, dia tahur. Dia tahur, tapi nisbi ya. Tahurnya nisbi. Tafsilnya antum sudah hafal. Kalau anak jelaskan detail nanti waktunya habis ya. Tafsilnya antum hafal. Antum tinggal baca sendiri. Dia tahur tapi nisbi. Dan ini termasuk permasalahan yang termasuk mufrodat Hanabilah. Termasuk mufrodat Hanabilah. Bahwasannya air yang seperti tadi tidak sah digunakan untuk wudunya seorang laki-laki. Nah, kenapa tidak boleh? Emang airnya tahur? Tidak, airnya tahur. Terus kenapa tidak boleh? Alasannya apa? Apa kecampur apa-apa-apa? Wahua dibaca wahua ta'abbudiyun. Udah dijawab sama Imam Ahmad ya. Yang pertama qala Ahmad, yang berkata Imam Ahmad fi riwayat Abi Talib. Abi Talib ini siapa? Paman Nabi sallallahu alaihi wasallam atau bukan? Ya enggak mungkinlah Imam Ahmad ketemu paman Nabi ya. Aktsaru ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaquluna dzalik. Ini fatwa kebanyakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatwa kebanyakan para sahabat. Ya, air tersebut tidak bisa digunakan untuk bersuci. Laki-laki, fatwa kebanyakan para sahabat. Wa huwa ta'am. Alasannya apa? Orang ngerti alasannya. Ta'ab, ta'abbudi. Masyaallah. Kemudian, ayo ngebut. Fulanah binti fulan. Fulanah binti fulan. Membersihkan najis yang berada di bajunya dari air baskom di sebuah ruangan yang tertutup. Air baskom. Langsung paham ya? Air baskom. Fulanah membersihkan najis, kunci-kunci semua loh. Fulanah yang pertama, membersihkan najis ya, bukan hadas, membersihkan najis. Airnya dari baskom. Sebuah ruangan yang tertutup. Enggak ada yang melihat, tidak ada yang melihat. Setelah selesai dari itu, suaminya karena mendengar azan gantian masuk mau bersuci dari air baskom tersebut. Nah, kira-kira hukum bersuci suami tersebut dari air baskom tersebut hukumnya apa? Mengapa? Karena khalwahnya tidak digunakan untuk mengangkat hadas. Jumil. Fulan bin Fulan. Berusia 7 tahun. Angka-angka ini kalau disebutkan ada maksudnya. Ya, berusia 7 tahun. Terbangun dari tidur malamnya yang nyenyak. Ya. Karena dibangunkan bapaknya untuk sholat subuh. Ya. Bangun kemudian mencuci tangan di dalam baskom. Ya, bangun mencuci tangan di dalam baskom, bukan dari baskom. Detil ya. Mencuci dari baskom, ambil ya, bersihkan, ambil. Di dalam berarti tangannya masuk. Di dalam baskom. Setelah itu baru mulai diambil sedikit demi sedikit airnya untuk berwudu, kemudian berangkat sama bapaknya sholat ke masjid. Ya. Kira-kira hukum bersuci anak tersebut dari air tersebut sah apa enggak? Kira-kira. Kenapa sah? Kenapa? Karena belum balik berarti silunga ya. Karena yang bisa memberikan asar terhadap air tersebut adalah mukallaf. Bukan. Kalau kondisinya dibalik. Nah, yang masukkan angan tadi adalah bapaknya. Seorang laki-laki sudah punya anak, berarti kira-kira dewasa enggak? Kira-kira bangkotan ya. Wudunya sah apa enggak bapaknya? Kok bisa wudunya enggak sah? Emang airnya kecampur apa? Alasannya kenapa? Alasannya airnya hukumnya apa? Pas bapaknya berwudu tadi, bapaknya bangun tidur, ya bangun malam, masukkan air ke dalam baskom. Sudah terus berwudu, ambil seurfa pakai tangannya buat berwudu. Terus banget ke masjid. Hukum wudunya itu bagaimana? Kenapa? Airnya hukumnya toh? Yang menyebabkan hukumnya zahir antum sudah hafal ya, nanti tinggal disebutkan. Baik. Kemudian dalam mazhab Hanabilah, berapa kali najis harus dibersihkan sehingga dikatakan suci hukumnya? Masya Allah. Mengapa? Dalilnya apa? Gak ada yang hafal. Riwayat dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu, bahwasanya umirna mengatakan, beliau radhiyallahu anhu umirna bi ghuslin najasati sab'an, ya. Umirna kita diperintah untuk mencuci najis sebanyak 7 kali. Kemudian sudah nomor 28 ini, ya. Air yang najis adalah air yang berubah sifatnya karena terkena najis. Baik jumlah air tersebut banyak maupun sedikit. Benarkah pernyataan tersebut? Air yang najis adalah air yang berubah sifatnya karena terkena najis. baik air tersebut jumlahnya banyak maupun sedikit. Pernyataan tersebut benar atau salah? Ya, nanti jawab sendiri wis. Ya, ana ngasih tahu aja. Antum jawab sendiri. Ya, biar cepat. Ya. Nanti ana juga merintahkan untuk mendatangkan dalil ya. Dalilnya apa? Antum hafal lah. Idza balagal ma'u qullataini. Lam yunajjishu syai'un. Illa ma taghayyara launuhu aw rihuhu aw ta'muhu. Hafalkan dalilnya. Air yang sedikit jika terkena najis, meskipun hanya sekecil kotoran cicak, maka air tersebut dihukumi najis. Benarkah pernyataan tersebut? Benar. Apa dalilnya? Jawab sendiri. Bagaimana cara mensucikan air yang sudah najis? Bagaimana cara mensucikan air yang sudah dihukumi najis? Sepertinya antum sudah hafal. Nanti ada perintah jelaskan, ya. Jadi jawab yang sedikit jelas. Fulan bin Fulan al-Fulani mendapati bangkai cicak berada di baskom tempat air dia akan berwudu. Ketika dia melihat jam, dia melihat bahwa sudah terlambat untuk berangkat ke kantor. Dia enggak jadi wudu, pakai baju langsung berangkat ke kantor, enggak jadi. Pulang dari kantor, lihat baskom tersebut bangkai cicaknya sudah enggak ada. Bangkai cicaknya sudah enggak ada. Kira-kira air tersebut dihukumi najis atau thahir atau suci? Najis. Kenapa? Karena dia sudah yakin, ya. Dia ragunya bahwa air ini suci, bukan air ini najis, ya. Dia ragu tentang kesucian air ini, tapi sebelumnya dia sudah yakin tentang najisnya air maka dia harus berdiri di atas keyakinannya dan harus menyingkirkan keraguannya. Baik. Fulan bin Fulan dalam kondisi junub ingin melakukan mandi junub. Kemudian karena airnya sedikit, hanya di dalam sebuah ember kecil. Ya. Memasukkan tangannya. Ya, berulang kali untuk mandi tapi masukkan dikit-dikit. Ngirit banyu, ya nyendoknya ke tangan. Enggak gayung langsung teng. Ya, ini tangan secuil-secuil. Dengan niat tangannya ini digunakan untuk sebagai alat untuk ngambil air, ya. Dengan niat tangannya ini digunakan untuk sebagai alat mengambil air. Kira-kira bagaimana hukum mandi junubnya? Mengapa? Karena niatnya tersebut tidak menyebabkan junubnya dia merusak air tersebut, meskipun bersentuhan junub bersentuhan dengan air tersebut, tapi niatnya bukan apa-apa, ya, niatnya bukan mengangkat hadas. Yang merusak air tersebut ketika masuk bagian tubuhnya sedikit ataupun seluruhnya ke dalam sebuah air yang hati-hati ember cilik, ya, yang sedikit dengan niat mengangkat hadas, maka air tersebut rusak, maka air tersebut bisa menjadi rusak, hukumnya menjadi thahir. Fulan bin Fulan mendapati dua baskom berisi air, ya, yang tidak berubah sifatnya, tapi dia yakin salah satunya sudah najis. Dia yakin salah satu dari dua baskom tersini najis, cuman gak ada perubahan, dua-duanya sama, fisiknya sama, warna baskomnya pada. Dia lupa yang najis yang sebelah kanan apa sebelah kiri. Pokoknya salah satu ini najis, saya ingat. Cuman lupa sebelah kanan apa sebelah kiri. Datang waktu. Apa yang harus dia lakukan untuk bersuci? Gak ada air tahur kecuali dua air tersebut. Nanti tinggal dijawab. Taib, Fulan bin Fulan dengan kasus yang sama. Tapi dia ingat betul yang satu air tahur, yang satu air tahir. Datang waktu gak ada air kecuali dua baskom itu, dia gak bisa bedakan. Maka bagaimana cara bersuci? Pakai dua-duanya gimana maksudnya? Caranya gimana? Pakai yang ini selesai kemudian yang ini apa gimana? Sekali yang ini, sekali yang ini. Nah, jadi setiap bagian harus mendapatkan dua air tersebut. Kenapa? Supaya dia mendapatkan keyakinan ketika berwudu. Bedanya, kalau menyelesaikan yang ini wudu sempurna, dia wudu dalam keadaan yakin enggak airnya sih? Enggak. Ragu. Yang satu pun sama. Pindah ke ember kedua, baskom kedua, dia masih ragu. Jangan-jangan yang tahir yang tadi. Ya, enggak? Dia tidak pernah mendapatkan keyakinan ketika berwudu bahwa airnya itu tahir. Berbeda ketika dia lakukan kumur dari yang ini satu, yang pasti salah satunya tahir. Pastinya salah satunya tahir. Baik, waktunya sudah habis. Barakallahu fikum. Kita cukupkan saja ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan antum semua dalam memahami syariatnya dan bermanfaat bagi umat Islamiyah sehingga menjadi amal saleh di dunia dan di akhirat nanti. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.